diperhatikan oleh ibu-ibu, oleh kaum wanita, padahal rata-rata kaum wanita itu kepingin tampil cantik dan menarik, betul? Mbah rapati nyau toh. Ingat ibu-ibu, mbak-mbak, cantik itu dari dalam, inner beauty. Bukan hanya dari luar, outer beauty, gak ada nilainya itu. Kalau kepengen cantik, Islam mengajarkan, pertama, kulinakan. Yalah, wis kadung. Kulinakan berwudu. Lek iso langgengno wudu, apan batal wudu, apan batal wudu, janji batal wudu maneh. Ngono, Bu. Wudu itu menjadikan ghurran muhajjalin, bukan hanya cemerlang bersinar di akhirat nanti saja, termasuk di dunia. Maka ketara. Apa ya? Uang sing kulino wudu karo ndak, iku seje. Uang iku lek sering wudu, kulino wudu, wajahnya mesti bersinar. Tapi lek gak kulino wudu, mesti bekonyok. Saman lagi pengen beda no, coba saman sawang rai kulo. Telateni engko suwe-suwe lak blenek. Seje ku. Banyu wudu iku dibarengi rahmate Gusti. Banyu wudu iku karo Gusti Allah didadekno malaikat. Makane habis wudu tidak boleh dielap, jangan diusap-usap. Jarkan saja. Wis tak karepku lek ngomong sing penting sampean lah paham se. Banyu wudu iku malaikat. Gak ate diusap-usap, gak ate dilapi, jarno sak garing-garinge. Malaikat to sama nusuk-usap. Maka Anda akan tampil cantik. Tanpa make up. Gak ate wedaan, gak ate lipstikan, gak ate pakai sidu. Wudu. Yang kedua, perbanyak baca selawat. Allahumma shalli ala Muhammad. Kita bersolawat itu kita mendoakan Rasulullah. Maca solawat itu ndongakno Kanjeng Nabi. Lah Kanjeng Nabi kuwi gak butuh dongane wong perumahan gedung turi kene. Iya bener. Kanjeng Nabi gak butuh dongamu. Lah apa? Kanjeng Nabi kuwi ibarat wadah, wis penuh. Nah kula zaman maca solawat ndongakno Kanjeng Nabi, iku padha karo ngiseni wadah sing wis penuh. Kira-kira tumpah napa mboten? Tumpah napa mboten? Lah tumpahane iku bali nang kula sampean. Lek jare guruku, maca selawat nang Kanjeng Nabi iku padha karo nyenter kaca pengilon. Mbono ngaklongo kaya gak paham aku den. Berselawat kepada Rasulullah itu ibarat menyentolop cermin. Ono cermin kaca pengilon nang disenter, jret. Kira-kira sinare tembus bablas tak bali. Dan balik sinar itu nang kula sampean, makane mencorong, sing akeh maca selawat. Nomor telu, biasakan sholat malam. Qiyamul lail, sholat malam itu di samping meninggikan derajat dunia akhirat, mempercantik zahir batin. Bener ibu, zaman berangkat ngaji kepengen ketok ayu. Wis ta lah, gak ada wedaan, gak ada listikan, gak ada gawe sidu. Zaman wudhu maca selawat, ayu. Wong wedok saiki kuwi akeh sing kliru, kepengin ketok ayu malah dempul raine. Rai didempul, alise dikerik bersih, rupet sih diganti buntute kalau jengking. Lambene dicet. Lapo sih? Hoi. Hoi. Emang sekarang teknologi semakin canggih. Make up wong wedok yo mudah canggih. Sekarang ada teknologi nyambung rambut. Niku bahasa Inggrisnya higher extension. Ngagetmu aku gak ngerti ngono-ngono iku. Kiai gaul lo gak ngerti yo aku. Ngerti. Ana maneh menyambung bulu mata. Bulu mata iku bahasa Inggrisnya eyedep. Disambung cek ketok jelantir kaya kepeting. Ora kancane widupe jelewantir sambungan, dekne gak trimo nyambung hidup 2.5 meter. Wong wedo saiki ku aneh-aneh. Cuma mohon maaf, wong wedo saiki ki rata-rata mau pedit-medit saiki. Iya Bu, saking medite untune dipageri kawat. Kuwatir dicolong wong ah. Oh cek untune apik, mijite mon. Iya untune apik temen wong. Iku miji timun, cuma timun tua dek bosok. Mi kuning-kuning arang-arang. Sorry. Ibu yang harusnya banyak bersolawat kepada Rasulullah. Kenapa? Karena diutusnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu mengangkat harkat martabat dan derajat kaum wanita. Betul? Makanya wong wedok iku sing umpamane wajibe maca selawat. Kanjeng Nabi diutus iku ngangkat derajate wong wedok. Tentu panjenengan sudah paham zaman jahiliyah dulu sebelum diutusnya Rasulullah, wanita itu enggak ada harganya, wanita itu enggak ada nilainya. Wanita pada zaman jahiliyah itu turasu wa tuhabu. Wanita bisa diwaris. Dadi biyen bojone bapak, bapakne mati diwaris anak, dadi bojone anak. Anake mati diwaris putu, dadi bojone putu. Hi. Wa tuhabu biasa dijadikan sebagai hadiah dan pemberian. Dole nang omahe kanca, nglirik bojone, bojomu cek ayune. Kepengin apean gak mulih biasa ngene. Wanita biasa dijadikan taruhan dalam perjudian. Judi kalah, bojo dipek. Biasa. Bahkan harga wanita lebih murah daripada segenggam pasir. Zaman jahiliyah dulu, cek larangan pasir sak gegem timbangane wong wedok. Biasa dijual di pasar-pasar, cewek-cewek 1000, 1000. Perawan-perawan selawe geblek dhewe biasa. Enggak ada nilainya. Punya anak lahir perempuan langsung kedokno lemah, kubur hidup-hidup. Subhanallah. Nah, diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngangkat derajate wong wedok. Saiki wong wedok ku lemparang. Larangan wong wedok timbang wong lanang. Enggak percaya ah? Hoi. Larangan wong wedok, perhiasan yang mahal itu emas. Aku saiki takon, yang boleh pakai emas, yang boleh pakai perhiasan emas wong lanang ta wong wedok? Wong wedok, wong lanang haram gawe emas. Yang boleh pakai pakaian sutra wong lanang ta wong wedok? Wong wedok larang. Wong lanang ku gak oleh gawe sutra. Wong lanang oleh gawe pakaian sutra iku lek tepak gudiken. Makanya apa nono wong lanang kok pakaiannya sutra, itu berarti wong lanang. Larang wong itu. Ayo sekarang dalam pernikahan yang berhak menerima mas kawin, wong lanang atau wong wedok? Wong wedok, wong lanang ku malah bayar bro. Lo gak payu saki wong lanang itu. Leparang wong wedok. Cuman, mohon maaf, ini ada aturan dalam Islam yang luar biasa. Wong lanang sing apik iku wong lanang sing larang lek mbayar mas kawin. Tapi wong wedok sing apik iku wong wedok sing murah mas kawine. Aqalluhunna mahran. Semakin murah mas kawine, semakin mulya iku wong wedok, semakin apik iku wong wedok. Nek wong lanang sing apik sing larang lek mbayari mas kawin. Islam iku adil. Makanya aku pesen mbak-mbak sing gurung nikah, meneh sampean nek nikah, njaluk mas kawin cok larang-larang. Setelah murah-murah ae. Iku wong wedok sing apik. Dadi engko bojomu lek tepak kobol iku enak. Saya terima nikahnya sama Lakana binti sama Lakadur dengan mas kawin seperangkat alat salat beserta masjid dan imamnya. Ngono lek gak ngono yo dengan mas kawin helm beserta sepeda motor dan penumpangnya. Lho mas kawin itu kan sak murah-murah kan. Walau khataman min hadidin. Walaupun cincin dari besi. Cincin dari besi itu ya, ya sekrup itu kok. Baut itu loh baut. Berarti oleh mas kawin baut itu oleh. Wong wedok saiki larang. Sampai Kanjeng Nabi dawuh, al-jannatu tahta aqdamil ummahat, surga itu di bawah telapak kaki ibu. Duduk telapak kakimu, bro. Telapak kakimu kapal tok. Masalah gak payu wong lanang iku. Ono meneh An-nisa aimadul bilad. Wanita adalah tiang negara. Kalau laki-laki cuma tiang jaler. Gak payu. Saiki lho apa-apa wis dipek ibu-ibu. Camat wedok akeh, lurah wedok blader. Bupati wedok akeh, walikota wedok akeh, gubernur wedok wis ana. Menteri presiden wedok wis ana kabeh. Apa-apa saiki dipek ibu-ibu. Pusat pemerintahan ku jenenge ibu kota, duduk bapak kota. Iki kanggo ngelem ki ibu jari, gak ana bapak jaro. Indonesia ku diarani ibu pertiwi, gak ana bapak pertowo, gak ana. Ana peringatan Hari Kartini tapi gak ana peringatan Hari Kartono. Wong Jepang lho gawe alat sepeda motor, cilik tapi penting. Jenenge ya busi, duduk paksi. Ya mong ya. Luar biasa.